في رمضان. قال الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح، الباب الثاني، باب يندلوا في اختلاف الناس في الجنة التي أسكنها آدم عليه الصلاة والسلام وأهبط منها، هل هي جنة الخلد أو جنة أخرى غيرها في موضع عال من الأرض. Bab yang kedua adalah perselisihan manusia tentang surga yang ditempati oleh Adam alaihissalatu wassalam dan dikeluarkan darinya, apakah dia adalah surga khuld yang kekal atau surga yang lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling tinggi di permukaan bumi ini. Berarti ada dua pendapat dan nanti akan ada pendapat yang lain lagi. Apakah surga yang kekal yang bakal dimasuki oleh kaum mukminin pada hari kiamat ataukah surga yang lain yang memang diciptakan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tertinggi di permukaan bumi. Qala Munzir bin Sa'id di tafsiri di dalam wa amma qawluhu ta'ala, adapun ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah, Al-Baqarah ayat 35. Askan Allah Adam يدخلها المؤمنون يوم القيامة. Sebagian ulama mengatakan atau sekelompok orang mengatakan Allah Azza wa Jalla menempatkan Adam di dalam surga yang kekal yang akan dimasuki oleh kaum mukminin pada hari kiamat. Wa qala akharun, sedangkan yang lain mengatakan hiya ukhra ghayruha ja'alahu Allahu lahu wa askanahu iyyaha laysa jannatul khuld. Sebagian yang lain mengatakan bahwa dia adalah bukan surga yang kekal melainkan selain itu yang memang sengaja diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menempatkan Adam. Laisat jannatul khuld, dan bukan surga yang kekal. Qala wa hadha qawlun taksuru dalailu syahidatu lahu wal mujibatu lil qawli bih. Beliau mengatakan dan ini termasuk pendapat yang banyak dalilnya dan juga banyak bukti-buktinya yang mengharuskan sebagian orang untuk berpendapat dan memegang pendapat ini. Wa qala Abu Hasan Al-Mawardi fi tafsirih, wa ikhtalafa an-nasu fil jannati allati askanaha ala qawlain. Berkata Abu Hasan Al-Mawardi di dalam tafsirnya, dan manusia berbeda pendapat tentang surga yang ditempati oleh Adam alaihissalatu wassalam dalam dua pendapat. Ahaduha ala qawlain, berarti ahadihima. Ahadihima annahu jannatul khuld, yang pertama bahwa dia adalah surga khuld, surga yang kekal. Atsani annaha jannatun a'addaha Allah ta'ala lahuma. Pendapat yang kedua bukan jannatul khuld melainkan surga yang memang dikhususkan diciptakan khusus oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian ditempatkan ada di dalamnya. وَجَعَلَهَا دَارَ تِلَاءٍ, dan kemudian Allah jadikan tempat ujian di sana. وَلَيْسَتْ هِيَ جَنَّةُ الْخُلْدِ, dan bukan surga yang kekal. الَّذِي جَعَلَهَا دَارَ جَزَاءٍ, yang Allah jadikan sebagai tempat pembalasan. وَمَنْ قَالَ بِهَذَا اِخْتَلَقُوا فِيهِ عَلَى قَوْلَيْنِ, dan yang berpendapat atau yang mengambil pendapat ini, mereka berselisih pada dua pendapat. Yang berkata bahwa surga yang ditempati Adam bukanlah surga yang kekal, melainkan surga yang Allah ciptakan khusus untuk menempatkan Adam. Mereka yang berpendapat dengan pendapat ini berselisih. Kemudian berselisih lagi dalam dua pendapat. Yang pertama, annaha fis sama, li'annahu akhbathahuma minha, wa hadha qaulul hasan. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa surga ini tempatnya di atas langit karena buktinya Adam dijatuhkan darinya. Mereka menafsirkan ughdha, yakni turun, diturunkan darinya. Wa hadha qaulul hasan, dan ini pendapatnya al-hasan. Wallahu a'lam bil hasan al-basri yang dimaksud, wallahu a'lam. Al-thani annaha fil ardh, yang kedua bahwa tempatnya adalah di bumi. Li'annahum tahanahuma fiha billahi al-shajarati allati nahaya anha duna ghayriha min al-thimar. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwa tempatnya berada di bumi karena Allah menguji mereka dengan melarang untuk mendekati dan memakan satu pohon yang khusus, dan diperbolehkan memakan buah yang lainnya. Wa hadha qaul ibn Bahr, dan ini adalah pendapat Ibn Bahr. Wa kana dhalika ba'da an amara iblis bisujudi li Adam alaihi salatu wassalam, dan ini terjadi, artinya perintah, bukan perintah, larangan kepada Adam untuk memakan pohon atau buah yang terlarang di dalam surga setelah Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bis-shawab dzalika hadza kalam. Ini ucapan Abu Hasan al-Mawardi. Kita ulangi kesimpulannya, sementara perhatian yang kita baca bahwa ada dua pendapat tentang apakah surga yang dimasuki Adam surga yang kekal atau bukan. Ada dua. Ada yang mengatakan surga yang kekal, ada yang mengatakan bukan surga yang kekal, melainkan surga yang memang Allah ciptakan khusus untuk Adam. Kemudian yang berpendapat atau yang mengambil pendapat yang kedua ini, mereka kemudian memperselisihkan tempatnya. Ada yang mengatakan tempatnya di langit karena buktinya Adam diturunkan darinya. Ada yang mengatakan tempatnya di bumi karena buktinya Allah Azza wa Jalla melarang Adam untuk memakan satu buah pohon atau satu pohon di dalamnya. Dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim berkata, wa qala Ibn Al-Khatib fi tafsirihil masyhur, dan berkata Ibn Al-Khatib di dalam tafsirnya yang masyhur, وَاخْتَلَفُوا فِي الْجَنَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ, dan mereka berselisih pendapat tentang surga yang dimaksud di ayat ini, yakni ayat اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ, di dalam surat Al-Baqarah ayat 35. hal kanat fi hadhihi al-ardi aw fi as-sama'i, apakah tempatnya di permukaan bumi atau di langit. Wa bi taqdir annaha kanat fi as-sama' fa hal hiya fil jannati allati hiya daru thawabi wa jannatul khuld aw jannatun ukhra. Dan kalau pun seandainya kita mengatakan bahwa dia berada di langit, maka kata beliau, apakah dia adalah surga kekal, tempat pembalasan dan tempat yang kekal yang akan dimasuki oleh kaum mukminin, atau surga yang lainnya? Faqala Abu Qasim Al-Balafi wa Abu Muslim Al-Asbahani, hadhihi al-jannatu fil ardh. Adapun Abu Qasim Al-Balafi dan Abu Muslim Al-Asbahani berkata, ini adalah surga yang ada di bumi. Wa hamal al-ihbat ala al-intiqal min buq'atin ila buq'ah. Dan mereka memahami kalimat ihbat, qulna bitu, yang maknanya adalah pindah dan bukan turun. Pindah dari tempat ke tempat yang lain. Kama fi qawlihi ihbitu Misran, Al-Baqarah ayat 61. Sebagaimana ucapan Allah, ihbitu Misran wa tajalai wujuh. Mereka berdalil dengan beberapa dalil atau beberapa dari beberapa sisi. Setelah memperselisihkan apakah surga yang kekal atau tidak, kemudian memperselisihkan tempatnya di mana. Al-qawl tsani, adapun pendapat yang kedua, wa huwa qawlul Jubai, al-Jubai wallahu a'lam, sepertinya yang dimaksud adalah Abu Ali al-Jubai, ra'isun min ru'usil Mu'tazilah. Kalau yang dimaksud Abu Ali al-Jubai, Muhammad ibn Abdul Wahab ibn Salam atau Abdul Wahab bukan Muhammad, maka beliau adalah ra'is min ru'asail Mu'tazilah, salah satu tokoh dari tokoh-tokoh Mu'tazilah. Anna tilkal jannata kanat fis sama'i sabi'ah, bahwa surga yang ditempati Adam adalah di langit yang ketujuh. Wal qawl tsalits wa huwa qawlu jumhur ashabina anna hadhihi al jannatu hiya daru thawab. Adapun pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan, dan ini kata beliau adalah pendapat kebanyakan dari ashabina, yakni ulama yang bermadzhab Hambali, Al-Imam Ibnu Qayyim Hambali. Sehingga kalau beliau mengatakan ashabina, artinya madzhab Hambali, bahwa surga yang ditempati Adam adalah surga yang kekal, dar thawab, tempat mendapatkan imbalan. Qala Abu Qasim Ar-Rabid fi tafsiri, wa ikhtulifa fil jannati allati askanaha Adam. Dan para ulama atau diperselisihkan tentang surga yang ditempati Adam alaihi salatu wassalam. Faqala ba'dul mutakallimin, sebagian ulama ahlul kalam berkata, kana bustanan ja'alahu Allah ta'ala lahum tihanan. Sebagian ahlul kalam, ulama ahlul kalam, artinya ia mengandalkan keahlian dalam berdebat, mereka mengatakan bahwa surga ini adalah, yang dimaksud adalah surga bustan, taman yang indah yang Allah ciptakan khusus untuk Adam sebagai tempat ujian bagi dia. Walam takun lahu jannatul ma'wa, dan bukan surga ma'wa tempat kembalinya kaum mukminin. Wa dzakara ba'd al-istidlal 'ala al-qawlain, Kemudian beliau menyebutkan sebagian dalil yang menunjukkan kepada dua pendapat ini. Wa mimman dzakara al-khilaf aidan, dan di antara ulama yang menyebutkan khilaf dalam bab ini, Abu Isa Ar-Rumani fi tafsir. Abu Isa Ar-Rumani di dalam tafsirnya, wa ikhtara annaha jannatul khuld. Dan beliau menterjemah bahwa dia adalah surga yang kekal. Artinya kita sudah mempunyai dan sudah memegang pendapat yang rajih bahwa surga yang ditempati oleh Adam adalah surga yang kekal. Sekilas ketika kita membaca Al-Qur'an, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah engkau wahai Adam bersama istrimu di dalam surga. Tidak ada surga lain yang terbetik di pikiran kita kecuali surga Jannatul Mawa, tempat kembalinya kaum mukminin. Kemudian datang ahlul kalam yang membawa-bawa permasalahan ini sehingga seakan-akan menjadi panjang permasalahannya, padahal sebenarnya ringkas saja, yakni Jannatul Khuld, selesai. Tetapi memang mau tidak mau ulama juga harus membahasnya. Kata beliau, wal madhhab alladhi ikhtarnahu qaulul Hasan wa Amr wa Wasil wa Akthar wa ashabina wa huwa qaulu Abi Ali wa Shaykhuna Abi Bakr wa alayhi ahlu tafsir wa ikhtar ibn Khatib at-Tawqi. Dan madhab yang kami pilih dalam hal ini, kata Imam Abu Isa Ar-Rumani, adalah madhab atau pendapatnya Al-Hasan, Amr, Wasil, dan kebanyakan ulama yang sependapat dengan kami, dan juga ucapan Abu Ali dan Syekh kami Abu Bakar, dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama tafsir. Nah, bahwa dia adalah surga khuld, surga yang kekal. واختار ابن الخطيب التوقف في المسألة وجعله قولا رابعا. Adapun Al-Khatib, Ibn Al-Khatib, dia tawakuf, tidak mengatakan surga khuld, dan juga tidak mengatakan bukan surga khuld, tawakuf dia. Dan bahkan ini dijadikan pendapat yang keempat. والقول الرابع أن الكل ممكن. Pendapat yang keempat, bahwa semua ini ada kemungkinan. Wal adillatu muta'aridatun, dan dalil-dalil dalam bab ini bertentangan satu dengan yang lainnya sekilas, kata beliau. Fawajib at-tawaqquf wa tarkul qath'i, maka wajib untuk tawaqquf dan tidak memastikan salah satunya. Qala Munzir bin Sa'id, berkata Ibnu Munzir bin Sa'id, wal qawlu bi annaha jannatun fil ard laysat jannatul khuld qawlu Abi Hanifah wa ashabi. Pendapat yang mengatakan bahwa dia adalah surga yang ada di bumi dan bukan surga yang kekal, ini juga adalah pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya. Qala wa qad ra'aytu aqwaman nahadu limukhalafatina fi jannati Adam alaihi salam بتصويب مذهبهم من غير حجة إلا الدعاء والأمان. Beliau kemudian melanjutkan ucapannya, dan aku telah melihat banyak orang yang berusaha menyelisihi kami dalam masalah surga yang ditempati oleh Adam dengan membela mazhab mereka tanpa ada hujjah, melainkan sekedar pengakuan dan angan-angan. Ma atau bihujjatin min kitabin wala sunnatin wala atarin an sahibin wala tabi'un wala tabi'in wala tabi'at tabi'in wala mausulan wala syadzan masyura. Dan mereka tidak membawakan dalil dari kitab maupun sunnah, atau bahkan antar sahabat Rasulullah ataupun tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ataupun asar yang sampai kepada Rasulullah ataupun yang syad atau yang masyhur. Ini barakallahu fikum sekilas pembahasan tentang surga yang ditempati oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Yang jelas yang wajib kita imani adalah surga khuld, jannatul khuld, dan tidak ada yang lain barakallahu fikum. Namun kita akan membaca perselisihan di sini sekedar manfaat dan faedah. Wallahu a'lam bissawab, barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.